Syamsiah Rahman Liverpool. Jadinya hanya diibar untuk tasmiyah murakkab dan mufrad. Jadi yang boleh ditinjau untuk hubungan lafaznya murakkab atau mufrad adalah kepada dalalah mutabaqah, ke madlul mutabiqi, iaitu apabila li juzuk lafaz nah ditunjuk kepada juzuk makna mutabaqah yang ditunjuk murakkab. Kan apabila li lafaz ditunjuk kepada juzuk makna tatamuni ataupun juzuk makna iltizami, kan kena dijawab. Pakon menang, pakon tuan. Karena sesungguhnya pekerjaan jikalau diiktibarkan akan tabamun atau iltizam pada tarkib dan ifrad, berarti bahwa adalah lafai yang murakkab daripada dua buah lafai yang dua buah bagi dua buah makna yang basit, itu mufrad. Karena anak dalalah juzuk lafai atau juzuk makna tatamuni. Pakon anak itu nyok karena anak juzuk baginya makna. Dina taboh lafai umpamanya lafai insan dua tak bagi hayawan dan nate, maka hayawan itu yang makna tatamuni bagi insan, sedangkan hayawannya mempunyai judul loh umpamanya taharuk yang dikaitkan dengan iradah, bergerak tau tanpa kai irada. Kenyang juzuk daripada juzuk bagi insan. Karena mutaharrik juzuk hayawan dan hayawan juzuk insan, maka dalalah insan daripada hayawan dan dalalah tatamun li madlul muta madlul tatamuni, yaitu hayawan mempunyai juzuk law. Jadi yang jadi masalah, apakah disyaratkan bulagenya baru bukan lafainya murakkab? Jawabannya, mana? Karena kata tadi disyaratkan budi dunia ini juzuk lafai kepada juzuk makna tabamuni, sungguh baru bukan lafainya murakkab apabila apabila juzuk ini mempunyai juzuk. Juzuk daripada lafainya belum mempunyai juzuk law. Man kata tadi, kata tadi taboh murakkab, dua boh lafai yang didalalah kepada dua boh makna yang masing-masing maknanya hanya juzuk, sehingga hanya dunyok di juzuk lafai kepada juzuk makna tatamuni, apakah hanya bukan murakkab? Padahal hanya murakkab ini nah, jadi hana perlu iktibar kena. Hana perlu iktibar dalalah juzuk lafai kepada juzuk makna tatamuni untuk hubungan murakkab. Untuk takkan lafai yang murakkab, hana perlu beri tunjuk le juzuk lafai kepada juzuk makna tatamuni dan juzuk makna iltizami yang perlu guna juzuk makna mutawiti macam. Jadi madlul mutabiqihi adapun makna mutabaqahi yang perlu guna dua buah juzuk. Apabila lafai dua buah juzuk dan madlul mutabiqi dua buah juzuk, juzuk satu juzuk daripada lafai itunya kepada satu juzuk daripada makna mutabiqi yang kagikan murakkab. Walaupun hanya itunya kepada juzuk makna tatamuni, karena hanya disyaratkan guna juzuk pada tatamuni. Gib le musanen ikut bukan dalu bil mutawaka. Jadi yang ditinjau untuk kebunan murakkab adalah juzuk lafai ditunjuk kepada juzuk makna mutawiki. Hana boleh ditunjuk kepada juzuk tabamuni dan juzuk makna iltizami. Yang lebih hebat lebih berayaan. Biasa kan anak pembahasan. Anak pembahasan adalah lafainya mempunyai juzuk, juzuknya mempunyai juzuk, sehingga adalah lafai pada juzuk-juzuk. Anak pembahasan ini anak pembahasannya law. Makanya dengan kait dalu bil mutawakati lamakan. Berarti i'tibar tarkib dan ifrad dengan dalalah mutawakah. iaitu ditunjuk oleh juzuk rapat kepada juzuk makna mutabakah yang dicun muraka. Menyahana ditunjuk langsung berguna mutrak. Hana tinjauan kepada dalalah rapat kepada juzuk-juzuk. Adapun juzuk makna iltizami nyahana tinjauan ini. Karena semuanya pekerjaan jika lebih diibarkan akan tadamun atau iltizam pada kaki dan ifrad niscaya lazim bahwa adalah lafai yang merekap daripada dua huruf lafai. Daripada dua huruf lafai yang diwadah bagi dua pemakna yang basir. Hana merekap itu mumrat. Dengan alasan karena hana dalalah juzuk lafai atau juzuk makna katamuni. Bahkan hana dalalah karena hana juzuk baginya. Sedangkan berikut merekap bukan mumrat. Yang kedua dan bahwa adalah lafaz yang murakkab daripada dua huruf lafaz yang wada lazim lam bahwa adalah satu lafaz yang murakkab daripada dua huruf lafaz yang wada dengan mukabalah tanpa makna yang sabit baginya itu nah lazim sini yang basit itu mufrad. Jadi tak boleh apa itu agak bagi sama makna. Kemudian lim maknanya mempunyai lazim zimmi, tapi lazim zimminya basir sehingga hanya juzuk. Wadai hanya juzuk, hanya dinyok li juzuk lapai kepada juzuk makna iltizami. Berarti nya basir, pakai murah, padahal padahal murakab. Sebab ini lapai dua boh ditunjuk kepada sabun makna kumpulan daripada dua buah lafai yang di sabun juzuk lafai kaitunjuk kepada juzuk makna makanya murakkab walaupun li maknanya mempunyai sabuk amrun lazim yang basit yang tidak ada juzuk sehingga li lafai hanya mungkin ditunjuk kepada juzuk makna iltizami tapi karenanya memang hanya ada iktibar makanya tetap penggunaan murakkab tapi menyukai iktibar butruk kena. Bui dunia oleh juzuk lafai kepada juzuk makna mutabaki dan bui dunia oleh juzuk lafai kepada juzuk makna tazamuni dan bui dunia oleh juzuk lafai kepada juzuk makna iltizami jika dikasyaratkan lagi-nya seluruh kejadian tanya pada ke murad pada ke murad sedangkannya murakab. Ya'ana syai'an karena sesungguh sesuatu daripada juzuk lafaz hana ini dalalah baginya juzuk lafaz yaitu juzuk makna iltizami irba hana makna iltizami hana juzuk maka juzuk lafaz hana mungkin ditunjuk kepada juzuk makna iltizami eh nak nunggu garisnya ni mungkin apa tu awak awak yes sah. Yang tidak selesai uraian alasan dikaitkan bil mutawakati lamatan. Buka. Yang alasan karena kopi nabi nak terus sampai pada yang itu nak nampak. Dan ini lama kayu pun deh. Berarti ini apa yang kait bil mutawakati guna kaitnya. Karena yang tadi ibar cuma dalalah mutawakah. Hanya dari ibar dalalah itu apa kepada usuk makna tadamuni. Kamu tu, tapi kopi ini nak terus. Bakal nazarun karena layak akhir daripada pembahasan di sini tadi tadi hanya disyaratkan itu yang mulai dari itu. Tenang untuk memang. Karena seluruh rayah ma'fil bab akhir daripada rayahnya bahwa adalah lafai dengan takyas kepada makna mutabiki itu murakkab, dan dengan takyas kepada makna tadamuni atau mu'in jazami itu mufrad. Dapat kesimpulan ini kalau gini kan, kegelihan yang tadi tiba dalam jadi urayan ini kot, fihi nadarun kurang untuk dikaitkan nama mufrad dan nama murakkab dengan dalalah mutabakah. Apa kenal buat kegelihan yang tadi tiba? Baik kamu kait untuk nama murakkab dan nama mufrad dengan dalalah mutabakah. Tiba-tiba berlaku dalalah dia. Sehingga sabuk lafai yang apabila ditunya oleh juzuk lafai kepada juzuk makna mutabiki ditunya oleh juzuk lafai kepada juzuk makna mutabiki, maka lafainya nisbah kepada dalalah mutabakahi berarti murakkab. Sedangkan bila hanya ditunya oleh juzuk lafai kepada juzuk makna tadamuni berarti nisbah kepada makna tadamuni lafainya mufrad. Nisbah kepada makna iltizami mufradi. Sedangkan apabila juzuk lafai kepada juzuk makna tadamuni berarti nisbah kepada makna tadamuni pun merakap, pun merakap dua. Jadi kanjir mandang sabuk lafai dua buah hukum dengan dua buah nisbah. Jadi apabila le juzuk lafai naik nyok kepada juzuk makna mutabiki maka jin merakap dengan nisbah tenang. Dan apabila hanai dunyok li juzuk lafai kepada juzuk makna tadamuni maka jih mufrad nisbah kepada makna tadamuni nisbah kepada dalalah tadamuni masalah teman juga. Sebab begini hanai ada kait ini yang akan terjadi. Buka ini tadinya kemenan walama jaza. Dan manakala harus bahwa adalah lafai dengan da'i ibar dua pemakna mutabakah itu mufrad dan murakab. Sabuh lafai yang na dua buah makna mutabakah. Yang sabuh itu lafainya mufrad ini murakab ini nisbah kepada sabuh makna mutabakah ini mufrad nisbah ini murakab. Sebagaimana pada Abdullah. Karena sesungguh madlulnya Abdullah yang mutabiki sebelum alamiah ada yaitu murakab dan sesudahnya alamiah ada yaitu mufrad. Bagaimana? Lafai Abdullah menyebabkan kamu bina nurul hamba Allah. Abdul hamba Allah. Ya Allah. Abdullah hamba Allah. Maka lejuduk lafai naikinnya kepada juzuk mana? Berarti kan? Murakab. Sedangkan wadai Abdullah kamu kena nurul hanaikinnya lejuduk lafai kepada juzuk mana? Berarti? Murad. Jadi apabila sabuh lafai dengan tadi kibar dua buah makna kebetulan baduanya makna mutabakah jid lafainya mufrad inyo murakab inyo menyemenang kalimah la yusu. Maka kenapa tidak harus demikian dengan tadi kibar makna mutabiki dan makna tatamuni atau iltizami kini makannya ke jid ini Abdullah nadwa buah makna baduanya majlul mutabiki. Tapi nisbah kepada sabuh makna itu ke Abdullah yang murakab, nisbah kepada makna yang lain itu mufrad. Kemudian ini nyanjir lagi kan. Lelapai nama makna mutabiki, nama makna tadamuni dan nama makna iltizami. Pakai nyanjir dengan nisbah kepada makna mutabiki dan lelapai yang murakab dan nisbah kepada makna tadamuni karena makna nyuhana itu maka ada mufrad. Ini yang berarti nyanjir pakai nyanjir berdua. Dimulai yang menurutnya jir berarti jir menurut tasmiyah mufrad dan murakab dengan tak ikhlas dalalah tadamun dan dia tidak maka kubaya kubaya itu nah menang falaulah maka yang dor tak mulai sedikit maka yang ulang bahwa dikatakan dimulai bermula mufrad dan tarkib dengan danisbah kepada makna tatamuni dan ada tatamunil irtizami ana ke wala ba aku mana adapun bermula ifrad dan takyid dengan nisbah kepada makna tatamuni dan irtizami itu hanya tahkok ia, kecuali apabila tahkok ianya ifrad dan takkid dengan nisbah kepada makna mutabiqi. Jadi sahaja munan juga ken untuk hubungan murakab dan murad mujih dengan ketinjau kepada makna mutabiqi. Bagaimana? Baru tahkok pembicaraan mufrad dan murakab pada makna talamuni dan iltizami sesudah tahkok mufrad dan murakab pada makna mutabiqi. Jenjir. Maknanya tidak akan terjadi murakab pada madlul talamuni tanpa murakab pada madlul mutabiqi. Menaji tidak akan terjadi murakab pada madlul iltizami menyohana murakab ila pada madlul mutabiqi. Makanya untuk terjadi tarkib pada makna talamuni dan iltizami tawakkuf atas terjadi tarkib pada makna mutabiqi. Adanya mudah dibaikkan. Jadi kon ifrad dan tarkib muncul pada dalalah mutawakkaf. Tetapi ifrad dan tarkib pada talamuni dan iltizami setelah tahqiq ifrad dan tarkib pada mutabiqi. Jadi pon tinjauan lu madlul mutabiqi. Apakah mufrad atau murakab? Ilmunya baru tinjauan itu dalalah lafaznya kepada juzu makna talamuni dan iltizami. Yang baru pertanggungan mufrad dan murakab itu. Jadi kalau tidak ada tarkib dan ifrad nisbah kepada talamuni dan iltizami, tetapi tarkib dan ifrad pada talamuni dan iltizami baru tahqiq setelah tahqiq tarkib dan ifrad dengan nisbah kepada makna mutabiqi. Jadi kami cek ya. Kenapa baca ini? Kembali, itu alasan. Alasan tidak ada tarkib dan ifrad pada makna talamuni menyohana ide pada iltizami. Tepat benar tak ulang ini. Juzuk daripada makna makna mutabiqi jirna juzuk jirhana. Bagaimana? Makna mutabiqi jirna juzuk jirhana. Menyona juzu dan li juzu lafai dinyok kepada juzu makna berarti murakab. Menyohana juzu makna mutabiqi atau na juzu tapi li juzu lafai hanya dinyok kepada juzu makna maka kelafainya juga murakab. Nah, ke makna talamuni adakah makna talamuninya mempunyai juzu adakah tidak mempunyai juzu? Apabila na juzu dan li juzuk lafai dikunyok kepada juzuk makna talamuni berarti lafainya nisbah kepada makna talamuni murakab. Menyohana juzuk atau hanya dikunyok li juzuk lafai kepada juzuk makna talamuni maka lafai dengan nisbah kepada makna talamuni berumfrat menajib kepada makna iltizami. Yang terjadi lagenya tapi yang dipegah kunyok menyelagian kurayan kan terpisah. Artinya pembicaraan tentang murakab dan mufrad pada dalalah kepada makna talamuni seharusnya tidak ada kaitan dengan madlul mutabiqi. Hana urusan dengan madlul mutabiqi. Nah, katina hana kaitan. Dia langsung kaitan kepada madlul talamuni dan iltizami. Tapi bukan baru terjadi murakab pada talamuni setelah terjadi murakab pada mutabiqi. Itu mengenai itu. Jadi kan mana? Oh yang mana di jemun lele, oh yang kedua gina. Boleh, katanya enggak ya. Ya gue udah tunggu aja dari mana-mana. Semuanya main kahit lah. Oke, ini mana nak aku? Nama nak mutabiqi, nama nak tatamuni, oleh kok dan nama nak iltizami. Balego maknanya adakala basir, adakala murakab. Apabila li juzu kafai menaikinyok kepada juzu makna daripada le, maka lafai nisbah kepada maknanya ke murakab. Tapi menyebut li juzu lafai hanaikinyok kepada juzu makna bale, apakah makna mutabiqi, makna tatamuni atau makna iltizami, maka lafai nisbah kepada maknanya mandem, hubungan dengan mufrad. Maka sah mantal murakab nisbah kepada tabu mana dan mufrad dengan nisbah kepada mana yang lain. Yang menjadi masalah ini, murakab pada tadamun tawakuf diartikan murakab pada mutawakkah. Tanpa ada murakab pada nisbah kepada makna mutabiki, maka tidak akan ada murakab dengan nisbah kepada makna tatamuni dan makna ijtami'nya yang terus. Ada ubat pun mengat juga ditam. Berarti bahawa nisbah, bahawa yang nyok kata dengan murakab, berarti mufrad. Ini banyak terhenti. Tak rasa. Adapun pada tatamuni, bahkan murakab pada tatamuni, tawakuh dia itu murakab pada mutabiki. Karena sesungguhnya pekerjaan kapan-kapan ditunjuk oleh juzuk lafai ada juzuk makna tatamuni. Niscaya ditunjuk cikli lafai ada juzuk makna mutabiki. Sebab punya lafai karena ditunjuk kepada juzuk makna tatamuni, pasti lafai naik ditunjuk kepada juzuk makna mutabiki. Nanti kan? Bagaimana? Karena makna tatamuni adalah juzuk makna mutabiki, sedangkan juzuk daripada juzuk adalah juzuk. You know, lafai paling kurang benar 20 juzuk. Lafai benar 20 juzuk baru benar murakab. Le juzuk lafai ni kaitnya kepada juzuk makna tatamuni. Menyohanai tunjuk oleh juzuk lafai kepada makna tatamuni. Ibadaranai tunjuk kepada juzuk-juzuk. Tentu saja dalalah lafai kepada juzuk daripada juzuk adalah dengan perantaraan dalalah lafai kepada juzuk. Jadi dalalah juzuk lafai kepada juzuk makna mutabiki, yang dianya juzuk makna mutabiki adalah dalalah tatamun, menjadi perantaraan untuk didalalah li juzuk lafai kepada juzuk juzuk, yaitu juzuk makna tatamuni. Maka han mungkin na dalalah juzuk lafai kepada juzuk makna tatamuni tanpa ada dalalah juzuk lafai kepada juzuk makna mutabiki. Juzuk makna mutabiki itu adalah madlul tatamuni, makna tatamuni. Saboh juzuk daripada dua boh juzuk pada makna mutabiki menyatakan saboh mungkin tatamuni ya. Bagi dalam insan pada hewan tu mungkin tatamuni. Jino lilafai kait nyok mana kepada juzuk hayawan lo. Mana punya hari nyok ia kepada hayawan tu banyak hari nyok kepada juzuk hayawan. Tidak saja dalam lagi kepada juzuk makna tatamuni setelah didalalah kepada juzuk makna mutabiki. Sedangkan dalalah juzuk lafai kepada juzuk makna mutabiki adalah dalalahnya murakab. Ke lafai kaitkan murakab dengan nisbah kepada makna mutabiki, karena le juzuk lafai kaitannya kepada juzuk makna. Olehnya ditunjuk le lafai lon kepada juzuk makna tatamuni, murakab sih dengan nisbah kepada tatamuni. Maka pur murakab pada tatamuni setelah ada murakab pada mutabiki. Jino ada gede dia lafaz hanya nyok kepada juzuk makna rawayah hanya ki banjara nyok kepada makna tatamuni. Juzuk makna tatamuni, sedangkan juzuk makna tatamuninya itu nyok kena dengan wasita itu nyok kepada makna tatamuni. Mana? Nya alasan hanya murakkab pada tatamuni, munyuh hanya murakkab pada mutabiki. Kah, nya munyuh pada tatamun kaitin. Karena menyebab dalalah iltizam. Adapun pada iltizami, maka karena sesungguhnya pekerjaan kapan-kapan ditunjuk le juzuk lafai ada juzuk maknanya lafai yang iltizami dengan dalalah iltizam, maka semua ditunjuk ianya juzuk lafai ada juzuk makna mutabiki dengan dalalah mutabakah. Bagus. Karena tertegah tahkok iltizam dengan anak mutabakah, dalam pun kali dia juga jawabannya Waktu itu amalan ini biarnya adalah dari iltizam ya, poin istilah sama ilmu tabaka, illa anna tarkibal lafzi biha sabil iltizam, la ya tarzimu tarkibahu biha sabil mutabaka. Dijawasi ayakunan makna iltizam yang merakaban, ya dulu juz'u lafzi ala yudhihi, walai kunul makna mutabiki kadalika, walai matru bidalika. Ih, lam yalzam minayin adalah iltizam bila mutabaka. Walladima tarkib itlayal zamu minaidin dalalah iltizam bila mutawakah hana terjadi dalalah iltizam tanpa mutawakah hana tapi yang latin takib madlul iltizami hana takib madlul mutawiki dan hana dalil yang menunjuki dati mustahil demikian tapi waluda gula ini itu dengan wasuhu jusuka fai menyedunya dari jusuk maknanya yang iltizami dengan dalalah iltizam maka hanin han berapa ada bagi ini jusuk daripada fai itu madlul mutawiki. Wa ila min hana lagiya lazim subut iltizam dan hana mutabaka. Sedangkan jizuk yang terhubung daripada lapan pun tidak mumah. Punya mumah bukan dargi, tetapi menjangkukan mumah kepada mustahmah. Dan apabila tidak ada, yaitu mumah, tetapi mengutung bagi sebuah mana. Dan sampai bagi demikian suwa fadha nikal mana, maka perlulah demikian mana. Tidak ada yakin madlul mutabiki bagi jizuk yang pertama. Walilah, semua adalah tuduhannya itu bahwa lapan yang teratur. Yaitu yang dikikir ukurannya ada barang yang dinyatnya oleh lain. Maka anak dargi usaha nak. Yang lebuhna murakab kena ditunjuk oleh juzuk lafai kepada juzuk mana? Jadi juzuk menjuzuk. Ini apabila sabo lafai yang mempunyai juzuk dan le juzuk lafainya ditunjuk kepada juzuk makna iltizami. Kata tadi, hana tunjuk ilai kepada juzuk makna mutabiti. Harap ditunjuk oleh juzuk lafai kepada juzuk makna iltizami. Kecuali lafai yang tunjuk ke juzuk itu lafai murakab daripada bahwa kalimat. Kategorinya dua tak bagi makna yang basir. Lafaz yang dua buah kalimat dua tak bagi makna yang basir. Le basirnya na sabo makna lazim yang murakab. Kubata yang dalalah kepada juzuknya adalah juzuk lafaz. Sedangkan menyo makna yang basir juzuk lafaz kanyo hanainyo kepada juzuk makna roy. Le juzuk lafai hana dalalah kepada juzuk makna. Horor perantaraan juzuk lafai dalalah kepada juzuk amrul lain. Maka hakim baru hakim lafai mempunyai dua buah juzuk dan makna mutabiki guna dua buah juzuk. Jika juzuk lafai hanya kepada juzuk makna. dengan perantaraan dindalalah kepada juzuk makna mutabiki, maka bila makna iltizami mempunyai juzuk itu, karena kadang-kadang makna iltizaminya pun ada kaitan dengan dua roh makna mutabiki. Maka yang taboh juzuk makna iltizami dikaitkan dengan taboh juzuk makna mutabiki, yang taboh juzuk makna mutabiki. Maka ketika juzuk lafai dindalalah kepada juzuk makna mutabiki, baru mungkin terjadi dalalah juzuk lafai kepada juzuk makna lazim. Menyamana haikir ino kepada makna mantam, kepada diri makna, baru ino lafai bung rakak ni. Karena mirajok juzuk lafai ni dari diri dalalah, dengan ikibar dalalah mutabakah ni dari diri murad, yaitu hanya ino li juzuk lafai kepada juzuk makna mutabiki. Kanya uprat le juzuk lafai hana itunyok kepada juzuk makna mutabiki. Guna bandua bo lafai baru itunyok kepada makna mutabiki, ini kepada juzuk makna dalalah. Ketika amrul lazim di antara muraka itunyok kepada amrul lazim le lafai kanyo secara kumpulan si, karena nyok adalah amrul lazim daripada makna, sedangkan makna baru didalalah dilafai kepada maknanya secara kumpulan. Menyokakoh fikrek lafai hanya dunyok kepada ikan makna, bunuh sepat wawa lafai baru dunyok kepada makna. Maka untuk dunyok kepada dalalah ikan menyembung sepat wajib, karena mungkin ketika tak pisah wawa lafainya ikunyok mugrup kepada madlul iltizami halnya, sedangkan madlul iltizaminya adalah amrul lazim bagi makna. Lafai ketika takoh dua hana ni ikhnyok kepada makna, upatai ikhnyok kepada iltizami, apalagi kepada juzuk iltizami. Ibu syakana luar itu yang mana yang ketiga, hana terjadi nama murakkab bagi lafai ketika danisbah kepada madlul iltizami, apabila hana sebut nama murakkab lafainya dengan danisbah kepada madlul mutabiki. Gimana? Nah, ini mah. Ini yang kek pembuktian di nyukun baga ke. Berarti hai, berarti hana hana nyukun murakab dengan nisbah kepada mahlul zamin, hana murakab dengan nisbah kepada mahlul. Tapi budak punya umpunya lebih rasa kali juga. Ini punya yang tasbih sebenarnya. Yang tasbihnya ni lah, kekul. Diakui dia boleh tanya, dia boleh tanya. Menyuhana murakab pada nisbah kepada madlul tabiki, han akan ikut murakab dengan nisbah kepada madlul tabiki. Kan han ikut nanti tempohunan. Ini punan gampang. Kejadian ini, menyonyan makna murakab tidak akan terjadi. Ini mana-mana. Jadi bagi begini dia tanya anak tak boleh. Alat-alat tanya anak tak boleh. Yang kaya tak buka hatinya. Ikan negara tak buka alat tanya. Kaya tak buka. Adapun pada iltizami, maka karena sesungguhnya pekerjaan kapan-kapan ditunjuk oleh juzuk lafai atau juzuk makna iltizami dengan dalalah iltizam, maka sebut kaitunjuk oleh lafai atau juzuk makna mutawakkih dengan mutawakkah. Jadi oleh juzuk lafai ditunjuk kepada juzuk makna mutawakkah, olehnya baru ditunjuk kepada juzuk makna iltizami. Pakalah minyak, karena tertegah tahkok iltizam tanpa ada dalalah mutawakkah. Nyanyi narasan antara perjuan yang hana adalah iltizam, menyuhana adalah mutawakkah. Menyuhana yang tanya bukan berhana. Nah adalah mutawakkah, tapi basit dengan ada tipi kau mana. Tadi tipi adalah mutawakkah, makna mutawakkah ini basit. Berarti ada madlul mutabiki. Kemudian dia mempunyai satu makna lazim dan kebetulan maknanya murakkab. Maka menjadinya. Jadi pada mahalatan lain nanti pada alasannya. menyonyok alasan tidak ada dalalah iltizam tanpa ada dalalah mutabakah. Yang tanpa ada, buka ada keinginan tapi masih enggak ada keinginan. Ada keinginan makna mutabakah, nah tapi masih ya. Berarti hal yang menentang karena nah makna mutabakah cuma masih ya. Tapi karena basir, maka hanya itu yang boleh disitulah. Banyak pada jisuh mana, maka itu disubah dengan murah. Tapi karena makna yang dijamin di guna murakab, maka disubah kepada makna yang dijamin di murakab. Bapaknya murakab disubah kepada mandulun mutawiki, karena kalau basir mempunyai jisuh. Tapi jawaban ini, han didalalah li jisuh lafai kepada jisuh makna yang dijamin, dan pada lalah ini kepada jisuh makna mutawiki ilai. Sebab jangankan kepada juzuk mana iltizami ke amrul lazim hanya ikhnyo le juzuk lafai. Karena amrul lazimnya amrul lazim makna. Sedangkan lafai didalalah kepada makna secara majmuk kumpulan wabu lafai. Maka bagaimana yang nak ikhnyo ini kepada juzuk mana iltizami kepada makna yang ikhnyo li menyo hana li murakab. Hai Abdullah, lafai Abdullah wadha sebagai nama dirulium. Kemudian na tabo amrul lazim bagi hulunya. Jadi ketika tajo amdun to hanetnya kepada hulunya. Apalagi kepada amrul lazim hulunya. Apalagi kepada juzu amrul lazim di wajib baca. Nah, menalekan ini ana. Kambo lafai Abdullah. Gebo kenan di rawiyun. Yang dalalah kepada hulunya adalah lafai Abdullah secara kumpulan nama kalimat. Abudun hanya tunjuk kepada ulumnya, hanya tunjuk kepada juzuk ulum. Kepada makna yang hanya tunjuk. Wate hanya tunjuk kena, mungkin lapai abudun ditunjuk kepada amrul lazim daripada abunya. Hampir mungkin kena hanya tunjuk, ditunjuk kepada kini melalui makna. Itu makna kena pulang kepada amrul lazim. Dan jadi amrul lazimnya merakap daripada dua buah juzuk. Mungkin ditunjuk kepada juzuknya tau. Mengenal, jangankan ke juzuk ke amrul lazim, jangankan kepada amrul lazim ke makna mana. Pada mungkin ada lah sampai kepada juzuk amrul lazim. Yang terjadi itu makanya tip, karena ibarat lim jinahi tahakukil jam penuhin tabakah han tercapai target dalam istilah kan. Waka kata aku dan kadang-kadang tahkoklah kifrat dan tarkib dengan nisbah kepada makna mutabiki, tidak dengan nisbah kepada makna tatamuni dan iltizami sebagaimana pada dua contoh yang telah disebutkan. Jadi kau merakap tapi ke makna tatamuni karena makna tatamuni yang basir sehingga hana merakap nisbah benar. Balidah Balidah, maka karena ini yurtaksis litimku kuno akan pembahagian kepada ifrat dan tarkib dengan mutabakah. Ya, kejirku mucik. Karena tidak akan ada pembicaraan ifrat dan tarkib nisbah kepada makna iltizami menyokong le kami bicarakan pada makna mutabiki. Nah, karena takko kadang-kadang takko ifrat dan tarkib dengan nisbah kepada makna mutabiki, tidak takok dengan nisbah kepada makna tatamuni dan iltizami. Karena baru nak kena buat iltizami oleh pamutawiki. Yang jadi gupu mecih. Gupu mecih pada pembahasan, bukan mecih pada nama. Lepu gupu mecih pembahasan kismah kepada ifrat dan tarkib dengan mutawakah. Ialah cuman sesungguh ini wajah. Ini alasan bibi faedah ya akan aulawiyah iktibar mutawakkah pada kismah. Yang lebih god pada kismah dan iktibar mutawakkah. Yang lebih god kan muti. Kan menyebut nama murakab dan mufrad mesti tertinjau kepada mutawakkah. God ya god aulawiyah. Yang lebih god untuk pembahasan tarkib dan mufrad kita kaitkan dengan mutawakkah. Maka lebih betul karena menyebab tatamon terhenti akhirnya. Karena terhenti ke mana? Karena terhenti pembahasan tarkib ini akhir tarkib pada mutawakkah, maka god menang kata khusus pembahasan bab mutawakkah mendel. Sedangkan wajah yang pertama alasan yang kembali di kuno intama jika sempurna ianya alasan bibi faedah wajib itibar mutawakkah pada kisma wajib ketaulah jadi renung kekurangan itu. Jadi hasil ini dia Berarti untuk both kait mutabakah God. Nah, lebih God kita kaitkan wadalu bil mutabakati kaitnya tidak mungkin lebih God. Tapi God mesti pun God. Sedangkan alasan yang lebih God tanpa mesti pun God nya yang lebih God. Mudah. Wala. Nanti lihat sana. Wahwa ilam yasloh di ayu para biji wadah pawaladat kapiwala orang sunfa lidahika pindala bihayatihi ala zamanin muayyanin minar azminat istalasati pawal kalimat wa ilam yadulla pawal ismu. Kuno lafai kami terbagi dua, nalafai murakab dan nalafai mukrah. Dan bermula dianya mukrah jika hana patut bagi bahwa dikhabarkan dengannya secara wahdah. Lafai mukrahnya hana patut jih menjadi khabar, jih tok menjadi khabar hana patut. Maka mukrahnya gemunan adat. Nah, mukrahnya gemunan adat. Dan jika patut untuk khabar dengan jih wahdah menyenal ditunjuk dengan hai'ahji di atas zaman yang muayyan daripada nilai bahu zaman, maka gugunan kalimat. Dan jika hanya ditunjuk, maka gugunan isi. Yang sama ke? Yang sama pembahasannya ada lanjar rumia. Kalimat kalau tidak isi bagi huruf. Jadi kalau izin beri dulu, izin kalimat ada. Cincinnya ada banyak di pegang pengukuran, ini atau nyana juga. Ini ide kalimat juga gila, izin beri dulu. Ini kalimat juga gila, izin kalimat ada. Izin kaini menuju, kalimat berarti beri. Ada berarti huruf, contoh ada, no, fi dan la. Jika hana patut bahwa diikhbarkan dengannya wadah. Hana pak sabuh kalimatmu bukan kalimat sabuh mukrah bagaimana lapai bagi dua lapai na murakab na mukrah lapai yang mukrah jika hana patut tajuk khabar wahdah jitok menjadi khabar hana patut maka gabungan ada sebagai contoh fi dan la fi ruja tajuk fi jadi dalam tajuk na dalam balik dalam, dalam, dalam. Jadi nak mung dalam, dia urul dalam. Jadi hanya patut fi menanti lapailah hanya patut untuk menjadi khabar. Artinya gabungan dengan ada. Menyo patut untuk menjadi khabar wahdah berarti kali huruf yang menyonai menyo dengan hai ahli dari zaman yang muayyan daripada lepoh zaman mati mudari mustaqbal mati hal mustaqbal maka kalimatnya maka mufradnya gabungan kalimat neo lam jarumnya hidnya pada zaman bi'e gabungan bi'e ini nanti kalimat kan bi'e menyo hanai menyo yang baru gabungan isi yang tidak boleh dapatkan. Jadi isim kalimat ada. Manan ada lupa ya. Kenyataannya yang di rumah punya di rumah nanya di rumah lu nahu jadi ini juga nyana. Nah itu dia. Bunda berdoa nanti. Aku lu lengkun bermula lapai mufrad adakala adat atau kalimat atau isim. Jadi mufrad itu bagi le yang pertama adat, kedua kalimat, ketiga isim. Karena semuanya pekerjaan. Adakala bahwa patut bagi bahwa dikhabarkan dengannya hal keadaan sendirinya atau tidak patut. Maka jika tidak patut bagi bahwa dikhabarkan dengannya wahdah, maka dia itu adat dari contoh fi dan la. Yang fi la hana patut menjadi khabar. Kan kita kenal seluruh huruf. Fi dan la mengisyaratkan kepada seluruh huruf. Ji hana patut untuk menjadi khabar. Maka ji gabungan adat. Dan hanya saja disebut dua buah contoh. Fi dan la dua buah contoh pakai. Karena barang yang hana patut bagi bahwa dikhabarkan dengannya wahdah, adakala bahwa hana patut untuk ikhbar dengannya sama sekali. Hanjir ke khabar sama sekali. Dari contoh, fi. Yang fi, ya hanjir ke khabar. Kan hana patut hidup, cik mujir itu kan. Yang mentang boleh. Ya kalau tanya lah, Zaidun fit dari jumlah, ya dan majlur, roh khabar, nyo menentang, hai timo boleh-boleh, itu majlur, gimana aku boleh dengan ini. Ini makna wahdah pun tak? Makna wahdah, tiga wajib yang baik, nyo dah gabung, kaji ut. Pada kebo contoh, dua boh. Kebukan dari dua boh contohnya, yang sabo, sebenarnya kan mana patut wahdah, mana patut sama sekali. Derwaji kedirinya hana patut, karena mahdob yang hana patut. Dari contoh, fi. Fi hana patut jadi khabar aslan. Kan? Hana patut gitu. Maka sesungguh mukbarbe yang dia khabar pada kedudukannya Zaidun fi dari contoh fi rawame. Dianya itu hasala ataupun hasilun. Kan? Fi mandari. Ya. Betul. Anu. Fi itu nyok kepada mana zarfiah. Dari adalah nama satu tempat. Bahwa titik adalah fi dari, betul. Titik adalah fi dari, dia itu fi dari, betul. Adalah. Apa nanti fi dari? Jadi bila apakah jin menjadi khabar, fi dikumpulkan dengan dari menjadi khabar. Artinya secara makna fi dari adalah titik. Dalam rumahnya dia punya titik, mana hanya titik. Cuma titik kebetulan ji termasuk sesuatu yang berada di dalam rumah. Bukan dia adalah dalam rumah, tapi ji ada di dalam rumah. Bermula titik itu ada, asalnya sampai yang ada itu. Bermula titik itu ada di dalam rumah. Bukan titik adalah dalam rumah. Mana dalam rumah? Kalau rumah bagian dalam? Dalam rumah. Di rumah bagian dalam. Tidak adalah rumah bagian dalam. Mana kira-kira? Ke. Maka fi hana patut jadi khabar. Baik fi tak maupun ketika tak gabung dengan dari, fi dari hanjir ke khabar. Udah di hanjir ke khabar keempat guna ada fi dari. Apakah kabitun, kainun, mustafirun, apun, nino, hatala, hafidun, nanjur. Ini kainun, dana, mustafirun, istakara, kabitun, tawada, hafidun, hatala. Atra yang akan terjadi di depan ta'ala, yang begitu berkabar. Dorumlah ini itu yang ada di dalam rumah. Tidak kabur orang yang berada di dalam rumah. Maka ini adalah orang yang ada di dalam rumah. Bukan dalam rumah adalah ini. Maka hanjir dari yang berkabar bagi dia itu. Cuma yang baik tak berubahnya mana mau mermit tau. Yang apa boleh? Ini urusan apa? Kalau urusan mana? Punya urusan apa? Kamu tahu lebih mengendari di jam jerut atau kabar? Bisa pakai jam kabar lain tau. Sedangkan kainon yang dengan mustakirun boleh tinggalkan di darinya barak pun kejar menjerut pun tamak tu lah. Yang dikandung ta'ala dalam ini darah mustakira, darah mustakira, menjar majerur, jar majerur mustakira. Kumana jar majerur mustakira? Jar majerur yang depan ta'ala nampak doa yang tu naik dalam. Kalau itu naik dalam, nampak ji. Berarti ji memang yang terkabar. Yang irap berupa lapai. Membicarakan dari segi makna, hanya mungkin makna fitari menjadi kabar bagi kita. Sebab mana kabar putra? Nasaban dalalah muktada kabar dengan bikin apa ini? Barabah Zaidun dengan Zaidun Zaribun. Menyuruh darabah Zaidun. Darabahnya kontidik. Darabah adalah melakukan perbuatan. Tidik, dia melakukan perbuatan. Kau, gih, urang yang melakukan perbuatan, burung yang kubur perbuatannya, kan dia adalah perbuatannya. Makanya dia imam baik. Tapi memang yang muktada adalah khabar Zaidun Zalimun, tidak adalah Zalim, Zalim itu tidak. Huwah adalah huwah, muktada adalah khabar. Jadi ketika menang perbedaan makna antara muktada dan khabar fi'li dan fa'il, maka hansa fi'li menjadi khabar bagi Zaidun. Karena fi'li bukan titik, dalam rumah. Ibek, kebong titik, kebong titik kan. Dalam rumah, kemana dalam rumah? Kemudian titik adalah dalam rumah, meeting. Tapi titik ada di dalam rumah, meeting. Makanya kainomnya yang dikabar, bukan titik dari. Tapi yang menyok untuk mana? Sebab tu, menyok tanya tak mikir sama undang-undang dengan nanti. Nahum nak kelebaran. Mana ni? Namun kadang-kadang mengikuti yang lain-lain. Yang mengkali buka ini, kali buka perbezaan ini. Fit dari jarak majelis dan juga khabar. Ketika makna ada timbul lagi, no, mungkin ada kadang nak mendapat ada kadang nak lain yang dikaji kondi. Apa kita nyolong di? Kita kena nyolong ikut kondi. Memang hati leun mas cara apa yang dia ini. Makanya kain. Tapi ini operasi ini. Apabila kita berkata memiliki dengan kaedah mantik, kaedah nama kita dulu, kaedah kita dulu. Maka sering yang buka meetingan buka berapa nama itu minta menang-menang-menang guna yang dia nak, dia hana buka menopong nak, tak pernah tahu nak ikut mereka minta ibarat yang menang-menang kaedah nama berarti ikut yang kena hanya ikut yang kena kaedah nak menang-menang nama ikut yang ikut nak, tidak. Sebab secara akal, anak mungkin hanjut-jut. Apa saya kaedah sebaliknya? Sedap mampu dulu. Menanjik akar yang murah-murah, yang berupat dulu, yang dari yang kau biasa, berdasarkan begini, cipurayan bermakna saja. Bermakna menunggu lagi. Itu kaedah nanti. Ini kaedah menentang. Coba kembali, telah kembali kaedahnya. Baik bermakna surah. Telah yang kata surah berdua. Balik. Dan ibarat itu, ibarat mendukung surah lima bulannya. Awal, karena hana tabok di kanan lalu lihat itu, kena dong. Wah, kena dong. Dia peka juga. Tidak apa kanjil lagi. Buk dalam kaimah itu tak? Di penapi di kalian ini ada jalan dalsis. Dengan bawah hana kekal daripada segala afranya oleh satu afraku. Putranya yang taswir ala sabili dalsis. Kibat turah ala dari nasih turah di dengan bawah mana kita satu abrat pun daripada segala abrat. Ini yang mana nasih? Kan kok balak turah? Ya, nah yang kok balak apa yang balak? Nah yang mentang-mentang pun turah makna nasih yang kata kita dalam menuju bi Allah ya buka abadun min abradihi. Cuma pada kebuka la nabi sabun tu la nabi hijar. La nabi hijar di punapi sekalian ini arti dalam zahir surah di punapi ini bi Allah ya uga pardon min amrani ini terangkan tafsir hanainan ya hadir. Menyo la nabi jene di punapi jene arti dalam tafsir bi Allah ya uga pardon min amrani. Kak, memangnya makna bagi tansis berarti maknanya hanya pakai pada la nabi hijab ketika di penafi jenek. Karena la nabi hijab apa terjadi? Nabi penafi jenek arti dalam lahir dan nabi penafi wadah. Jadi nabi pakai untuk nabi jenek, nabi pakai untuk nabi wadah. Tapi dipakai untuk nabi jenek arti dalam lahir, bukan arti dalam tansis. Kumana arti penafi jenek ini? Mereka bukan di alam yang berkata fardun bin abradi. Sedangkan yang mana adalah sabili tansis. Tansis adalah nas. Nas mengungkapalah dengan lahir dan mawal. Dalalah yang mana ini malah yang lain juga nas. Dalalah dengan makna yang kuat. Tapi nah ini malah yang lain juga lahir. Dalalah kepada mana wujud itu dalam yang mawal ataupun takwil. Maka adalah Nabi Jinnah hidupnya kepada Nabi sekalian ini. Ada dalam tansis. Mana ada dalam tansis? Hanya ihtimal kutun Nabi Jinnah. Yang mana tansis? di alam yang bekas yang taswir bagi nafi ini kon taswir adalah bagi litansis yang terlebih yang pada pokok secara makna takut makna tansisun takut bagalah yang mentahirun pada surat jaminkum jamunkan jamunkan di alam yang bekas jamunkan pak danyo kan jamun ikut yang bukan ikut danyo yang danyo bukut dari datang itu surah-surah saja tapi di alam jangkaannya taswir bagi tansis apa yang kuih ini aku mana tansis itu apa yang tak harap dan memberi dahke di alam jangka apa itu ada penyum-penyum tansis ide, Nabi ide ala sabili tahir tahir, tansis non tahir kalau engkau belak kata apa yang ada yang lawarkan ini narapai tahir nas nah tahir nama awal menyenak di alam yang kami lakirah saya tak bilang arah mana itu malah lain yang nafsu tu. Minyona itu malah lain bukan tahir. Abortik yang pak lawan tahir itu mawal, tahir mawal. Nah, itu loh yang bagi anak kabala. Ini tansi, apa nanya mana aku punya anak yang buka. Tapi ditulis di alam yang bukanya biurnya. Ini yang saya kata, itu yang ditulis. Mungkin pernah kau yang tahu. Ini punya kaedah, katanya kaedah kau yang tahu. Dan sama lagi puang ta'ala ini. Tidaklah punya harpo, kau yang tahu itu bukannya. Lom jauh le, lom jauh lom kot, ngan honda. Lom jauh le, lom kot, ngan honda. Kot apa? Jauh le, apa? Lom kot apa? Tidaklah punya jauh apa? Ngan honda. Berarti kau yang kau yang tahu itu, lom lom kot honda. Padahal tak jauh ngan honda, lom jauh le, ngan honda. Mungkin ada raja dengan honda yang terangi di dalam kot, mungkin ada di bawah dalam kot, berjauh pun dalam dalam kot honda. Mendingan cakap di honda lepas dalam kot. Ikan dia tak pernah tahu, mana dah yang tahu ni? Tuhan, tuan, betul yang tahu. Jadi gerejunya betul yang tahu atas dia. Bentuk tasbih malah lebih nanti. Pak nabi di kalian ini, kiban surah nabi di kalian ini. Di alam yang buka kasur yang berada di bed, kiban surah ala tasbih. Tasbih putih mana? Tasbih mana dinas? Kumanana? La ya kami luwaira. Apabila la yang la nabi ini, hana pemakaian lagi lain. Khusus ke nabi sekalian ini, hana lain. Beda la nabi jor, bela nabi jor, la nabi jor, pemakaian di saban cik non la nabi ini pada dasar di. Untuk penafi sekalian ini cuma nah kadang-kadang lah nafi hijabnya dipakai untuk nafi wadah hana tabok tadi hana tabok hana tidro ulangam dan hana mutidro hana tabak ini lah nafi hijab menanjar maknanya hana mutidro menanjar hana tidro kontidro dan kontidro ulangam berhenti tidro. Artinya lah nabi hijab dipakai untuk nabi wadah. Menyandang walaupun lah nabi hijab dipakai untuk nabi jenis hana mutiro. Siapa dengan pemakaian lah nabi jenis? Berarti makanya lah nabi hijab bahir kepada nabi jenis, ihtimal kepada nabi wadah. Menyulah nabi jenis tansis atau nabi wadah. Tidak ada cara lain khusus ke nabi wadah. Tau, ini mana tansis? Jadi beda-beda itu kurang tansis.